بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada malam hari ini kita akan membahas bab Isyratin Nisa, bab dari kitab Umdatul Ahkam yang kita pelajari tentang Isyratun Nisa, artinya bagaimana bergaul dengan para istri dalam arti bermuamalah dengan para istri, di mana Islam telah memberikan kepada kita tuntunan-tuntunan, ya. Karena masing-masing dari suami maupun istri memiliki hak dan juga memiliki kewajiban. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam Taisirul Alam, kitab beliau memberikan suatu mukaddimah pada bab ini, kata beliau, bahwa anna likullin minaz zawjain 'ala sahibihi huquqan, masing-masing dari suami maupun istri itu punya hak, suami punya hak, istri pun punya hak. Wal yahris kullun minhuma 'ala ada'i ma 'alayhi tamman ghaira manqus, hendaknya masing-masing dari keduanya itu berusaha untuk menunaikan kewajibannya terhadap yang lain secara sempurna. Ghaira manqus, tanpa dikurang-kurangi. Wa ma'a hadha fal aula alla yushaddid sahibuha biistifa'iha wa istiqsa'iha. Namun demikian pihak lain, ya. Jadi kita selaku yang punya kewajiban terhadap istri, istri selaku orang yang punya kewajiban terhadap kita, yang punya kewajiban berusaha menunaikan sebaik-baiknya. Namun yang punya hak juga jangan terlalu menuntut haknya, ya. Dalam arti kita sebagai suami juga punya hak. Jangan terlalu menuntut kepada istri, ya, begitu detail menuntut haknya. Sebaliknya juga istri, dia juga punya hak. Nah, jangan terlalu bersikeras menuntut haknya juga. Artinya di sini dengan cara seperti itu, insya Allah semuanya akan terwujud dengan baik, ya. Karena kita sebagai yang punya kewajiban berusaha, ya. Namun kita sebagai orang yang punya hak tidak begitu menuntut dengan dengan penekanan-penekanan atau dengan begitu detail, ya. فإذا راعى كل واحد منهما هذه المعاملة الرشيدة الحكيمة استقامت أمورهم وصلحت أحوالهم. Kalau masing-masing dari pihak itu memperhatikan cara bermuamalah yang seperti ini, pergaulan yang seperti ini dengan masing-masing pihak, maka urusan mereka akan apa? Saluhat, akan lancar, bagus, ya. Kalau kita tidak seperti itu, ya, kita balik sekarang. Kita sebagai orang yang punya kewajiban meremehkan kewajiban, ya jelas akan kacau, ya kan? Begitu pula ketika kita sebagai orang yang punya hak menuntut keras hak kita, kurang sedikit saja nanti ya mungkin akan marah-marah, ya kan? Mungkin nanti akan menekan dan seterusnya, itu juga nggak baik, ya. Karena kita juga selaku pihak lain ketika kita dituntut begitu, ya kita juga kadang nggak bisa memenuhi dengan sebaik-baiknya. Nah, makanya di sini perlunya ada toleransi, perlunya ada saling memahami, saling memaklumi, begitu. Ya. Di dalam hal ini, Nabi SAW ya memberikan suatu apa? Suatu tuntunan, ya. Apa dalam bab lain, namun bisa kita tarik kepada bab kita ini, di mana Nabi Rasul mengatakan dalam bab misalnya hak dan kewajiban misalnya di bidang harta, ya, utang piutang misalnya, Nabi mengatakan rahimallahu mra'an samhan idza qadha samhan idza qadha. Allah Subhanahu wa taala merahmati, ya, atau ini doa, ya, semoga Allah merahmati seseorang samhan idza qadha samhan idza qadha. Dia orangnya punya toleransi, ya, enggak kaku ketika melunasi, dan juga punya toleransi ketika meminta pelunasan. Ya, nah ini di bidang utang piutang, ya. Namun ini kan hak dan kewajiban. Dari situ bisa kita tarik suatu pelajaran dalam muamalat antara suami istri dalam hal hak dan kewajiban. Ya. Di situ berarti dianjurkan adanya as-samahah tadi. Sikap banyak bertoleransi. Ya. Di dalam apa praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam praktek beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau memang kita dapati sebagai orang yang sangat baik kepada keluarga. Beliau mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, yang terbaik dari kalian itu adalah yang terbaik kepada keluarga, dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku. Ya. Nah, itu suatu gambaran bagaimana kehidupan berumah tangga yang diajarkan Islam. Ya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Di sini Ya. Nabi SAW menyebutkan hadis atau sebelum itu bahkan dalam ayat, ya, dalam ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan secara umum wa'ashiruhunna bil ma'ruf dan pergauli mereka, para istri itu, bermuamalatlah dengan mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya. Dengan cara yang baik. Cara yang baik yang dimaksud di sini, ya, mencakup banyak hal, ya. Ada hal-hal yang baik yang memang secara syariat sudah diberi perincian. Bagaimana nafkah, bagaimana sandang, bagaimana papan, kewajiban siapa, dan seterusnya. Ada pula ma'ruf, perkara yang baik yang itu masih lepas. Dalam arti syariat tidak memberikan perincian. Sehingga ini bisa kembali kepada tradisi setempat yang tidak bertentangan dengan syariat. Syariat. Contoh, ya kan, dalam tata cara berbicara, ya, tata cara berbicara, bahasa yang digunakan dan seterusnya, ya di situ kan tentu syariat nggak begitu detail, ya kan, karena bahasa manusia itu kan banyak sekali, ya kita di Indonesia saja sudah berapa bahasa. Nah, bagaimana cara penuturan bahasa yang baik kepada masing-masing pihak, ya. Ini tentunya berbeda sekali antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain. Yang jelas, itu kita cari yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya ya, kalau di Arab misalnya kan, seorang apa, suami memanggil istri atau istri memanggil suami, ya, ya sopannya ya pakai kunyah kalau di sana itu. Kunyah itu misalnya bapaknya fulan, ibunya fulan, misalnya anaknya Ali, istri manggil ke suaminya, wahai Abu Ali, nah, ayahnya Ali, begitu. Begitu pula sebaliknya. Si suami manggil istri, wahai Ummu Ali, ibunya Ali, begitu misalnya. Nah, kita mungkin berbeda lagi, ya kan? Ya mungkin ada yang seperti mirip dengan itu, manggil suaminya dengan Pak, ya kan? Ini manggil dengan Bu, ya. Tapi kan beda dengan tadi. Nggak pakai bapaknya fulan, ibunya fulan. Mungkin juga ada yang manggil dengan Mas, ada yang manggil dengan D. Ya. Nah, itu masing-masing berbeda-beda. Nah, ini semua akan masuk dalam ma'ruf, kebaikan yang oleh syariat ini dilonggarkan. Tidak diberi perincian, namun kembali kepada mungkin tradisi masing-masing yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, begitu pula dalam berperilaku dan seterusnya. Walhasil, di dalam Al-Quran sudah diberi tuntunan begitu. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergauli, bermuamalahlah dengan mereka dengan cara yang baik. Fa'in karihtumuhunna, bila kalian membenci mereka. Ya. Kadangkala suami istri, ya, karena satu dua hal, mungkin rasa cinta hilang, mungkin. Namun tetap menjaga hubungan kerumah tanggaan. Maka Allah Azza wa Jal di sini juga mengatakan, "Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Kalau bisa jadi kalian tidak suka dengan mereka. "Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Ya, bisa jadi Allah Azza wa Jal menjadikan padanya itu kebaikan yang banyak. Ya. Nah, baik buruknya sesuatu, ya, kita gak tahu dalam arti akibat, ya. Kita menyangka itu, tadi kita gak menyukai, namun ternyata kebaikan darinya banyak. Bisa jadi pula sebaliknya, kita sukai, tapi ternyata keburukan banyak pula. Itu semuanya mungkin terjadi. Walhasil, ya, kita diperintahkan untuk bermuamalah dengan cara yang baik. Kemudian di sini disampaikan oleh penulis dalam kitab Umdatul Ahkam ini, sebuah hadis, yaitu hadis yang ke 307. Ya, ini langsung terkait dengan ya, ini ta'adud ini. Ya, sebelum ini rasanya ada hadis-hadis yang lain yang perlu kita ketahui terkait dengan bab kita Isyaratun Nisa. Ya, di sini saya selingi lagi dengan hadis yang lain. Salah satu dari hadis yang cukup mewakili, ya, cukup mewakili dalam bab ini, yaitu hadis Muawiyah bin Haidah meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau Muawiyah bin Haidah kepada Nabi, ya Rasulullah, ma haqqu zauji ahadina alaina, wahai Rasulullah, apa hak istri salah satu dari kami, ya, kami laki-laki, ya, para laki-laki ini punya istri-istri masing-masing, ada pasangannya, lalu apa hak mereka atas kami sebagai para suami? Jawab Nabi SAW, antut'imaha idha ta'imta wa taksuaha idha ktasaita, ya, wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Kata Nabi SAW, yaitu kamu beri makan dia kalau kamu makan, ya, wa taksuaha, dan kamu beri pakaian dia bila kamu berpakaian. Wala tadribil wajh, jangan kamu memukul wajah, menampar. Wala tuqabbih, jangan kamu menjelek-jelekkan dia. Wala tahjur illa fil bait, jangan kamu mendiamkannya kecuali di rumah. Nah, ini salah satu pokok-pokok dalam pergaulan dalam berumah tangga. Seperti yang ditanyakan oleh sahabat tadi. Nabi mengatakan pertama, antut'imaha idza ta'imta. Kalau kamu makan, ya, kamu beri makan dia. Artinya ini kewajiban pangan, ya. Kewajiban pangan. Kita bekerja, kita makan, jangan lupa dengan istri kita. Kita punya kewajiban memberi nafkah. Jadi berikan kepadanya makan sebagaimana kita pun makan. Ya. Nah, terkait dengan ini, ya, tentu sesuai dengan kemampuan kita juga. Kalau kita orang miskin, bekerja dapat penghasilan tapi apa adanya, sedikit, ya, sesuai dengan kondisi kita. Beri makan dia dengan kondisi kita yang memang ekonominya seperti itu. Kalau kita jadi orang yang menengah, ya, sama, ya, kita beri makan keluarga kita, istri kita, dengan kondisi ekonomi kita yang menengah itu. Kalau kita jadi orang kaya, makannya mungkin lebih dari pada umumnya orang, ya, kualitasnya, ya, kita pun beri istri kita seperti itu, sesuai, begitu, ya. Ini nafkah dalam bab makanan yang ma'ruf, ya, seperti itu. Ya. Tidak seenaknya sendiri, kita makan enak-enak, istri kita kasih, ya, ikan asin saja sama sambal. Ini enggak ma'ruf seperti ini. Ya. Apalagi dia dari asalnya keluarga kaya, kita nikahi, nah, kita enggak beri dia makan sebagaimana biasanya, padahal kita mampu. Nah, ini tidak ma'ruf, yang seperti ini tidak baik. Nah, itu bab makan. Kemudian, wa taksuha idza ktasaita, kamu beri pakaian dia bila kamu berpakaian. Artinya ini ya sandang, kewajiban sandang. Memberi pakaian itu juga kewajiban kita. Tentunya juga tadi sama dengan sesuai kemampuan kita. Intinya pakaian paling tidaknya kalau kita memang punya kemampuan ya yang menutup aurat, ya kan? Menutup aurat dia sebagai seorang wanita. Ya, syukur-syukur kita punya kelebihan rezeki dengan kualitas yang lebih dan begitu seterusnya. Wala tatribil wajha. Terkait papan mana kok enggak ada di hadis ini ya. Tadi sandang pangan ya. Papannya mana? Papan terkait dengan itu di dalil yang lain. Dalam ayat Al-Qur'an pada surat At-Talaq, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikan sakan, yakni tempat tinggal kepada mereka di mana kalian tinggal. Dari kemampuan kalian beri. Berarti harus diberi rumah, ya enggak. Ya, kita aja beli rumah masih sulit, ya kan? Misalnya begitu. Ya, enggak harus membeli rumah kita belikan untuk dia, tidak. Tapi memfasilitasi rumah. Walaupun kita ngontrak, nah, enggak ada masalah. Tapi fasilitas rumah itu ada. Ya, bagaimana kalau numpang sama orang tua atau mertua gimana? Ya, kalau dia rela, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia enggak rela, sehingga si wanita menuntut, dalam kondisi suami mampu ini ya, kita ngontrak saja. Ya harus dituruti, itu haknya dia. Ya, jangan dipaksakan, oh enggak bisa, kamu harus ikut saya. Nurut. Ini haknya istri, sakan itu, tempat tinggal itu haknya istri. Selama kita punya kemampuan, ya. Begitu. Ya. Karena ya kita tahu juga terkadang tidak selalu dengan orang tua atau mertua itu hidup apa damai, ya. Mohon maaf saja. Ada sebagian yang antara mertua dengan menantu ini kurang cocok, ya kan? Ya, sehingga terkadang tidak bisa hidup bareng. Maka dari itu kalau dia menuntut tempat tinggal itu hak dia. Ya. Sebagaimana dia nuntut untuk makanan ataupun sandang tadi. Ya. Nah, jadi ini tentang kewajiban dalam muamalah sandang, pangan dan papan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tadribil wajh, jangan memukul wajah. Ya, artinya dalam kondisi di mana seorang suami harus memukul. Ya. Apakah ada saat-saat harus memukul? Wah, ini berat ini. Ya, memukul itu hanya dibolehkan pada kondisi tertentu. Ya, yaitu ketika seorang istri melakukan nusyuz. Nusyuz itu tarafu', tidak mau tunduk kepada suami, tidak mau taat. Itu pun ada tahapannya, tidak serta-merta memukul. Ya. Terus apa tahapannya ketika si istri itu tarafu', ya, tidak mau patuh kepada suaminya? Tahapannya adalah dalam surat An-Nisa. Ya, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Para wanita yang kalian khawatir sikap tidak tunduknya kepada kalian, kaum lelaki, para pemimpin wanita, fa'idhuhunna. Nasihati, beri pengertian, beri mau'idhah, beri nasihat dengan cara yang baik. Ya. Wahjuruhunna fil madaji', kalau itu tidak mempan maka lakukan hajar di tempat tidur. Hajar ini artinya mendiamkan. Di tempat tidur ya, didiamkan. Ya, sama-sama mungkur gitu. Ya. Wa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'. Ya, wadribuhunna. Nah, ini baru tahap ketiga, yaitu dipukul. Nah, saat tahap ketiga ini Nabi mengatakan apa? Ya, ini jangan memukul-mukul wajah, nggak boleh menampar. Terus memukulnya juga ada tuntunannya apa tidak? Memukulnya pun ada tuntunannya. Kata Nabi SAW, yaitu dorban ghayra mubarrihin. Pukulan yang tidak keras, ghayra syaqin, tidak keras. Ya, ditabok gitu lah kalau bahasa Jawanya, ditabok sedikit lah. Artinya biar dia mengerti bahwa ini bukan perkara main-main. Ya, dia merasa diperlakukan dengan keras. Bukan mukulnya yang keras, tapi ini sudah sikap yang keras, ya. Nah, begitu. Walhasil itu agama kita, ya. Seperti itu tuntunan-tuntunannya, ya, demi kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga. Ya. Wala tadribil wajh wala tuqabbih. Jangan juga kalian wahai lelaki tuqabbih. Tuqabbih itu apa? Tuqabbih itu kalau masyarakat Arab dulu, kalau sudah marah, ya, misalnya ngomong, qabbahallahu wajhaki. Semoga Allah menjadikan buruk wajahmu. Nah, ini namanya la tuqabbih. Jangan seperti itu. Ya, tentu wallahu'alam masuk pula pada makna ini, ya, memang menjelek-jelekkan. Ya, kalau ini kan sampai mendoakan. Sampai mendoakan seperti itu. Nah, menjelek-jelekkan juga secara makna, wallahu'alam makna umum yang enggak boleh, ya kan? Dicela-cela, dijelek-jelekkan. Jangan. Wala tahjur illa fil bait. Kemudian kata Nabi, jangan kalian melakukan hajar kecuali di rumah. Hajar itu mendiamkan. Ketika marah, didiamkan. Tidak diajak bicara. Ya, ini namanya hajar. Ya, bukan hajar, ya. Hajar. Hajar ini salah satu apa hukuman sebetulnya, ya kan? Dalam rangka untuk menyadarkan. Nah, ini kata Nabi, kalau sampai pada tahap yang seperti ini, jangan dilakukan kecuali di rumah. Ya. Nah, artinya juga kehidupan berumah tangga ini diusahakan jangan ikut campur di situ orang-orang lain. Ini urusan internal suami istri, ya. Fil bait, di rumah. Jangan nanti suami cerita ke sana kemari, temannya, keluarganya, istrinya cerita ke sana kemari. Ya, temannya, keluarganya, wah sekarang di rumah tapi bawa HP ke sana kemari cerita. Wah, ini enggak benar. Ini akan memperkeruh suasana. Ini akan mempersulit untuk mencari solusi. Ya, jadi ini adalah sekup internal di dalam rumah, ya, enggak keluar dari pagar rumah. Ya, walaupun melalui internet tetap enggak keluar, begitu ya. Namun sekarang ya harus berhati-hati. Ya. Nah, jadi dengan seperti itu insyaallah akan lebih mudah diatasi bila mana terjadi. Tentunya tidak diharapkan ke arah sampai seperti itu. Diharapkan semuanya kehidupan berumah tangga itu baik-baik saja, harmonis, ya kan? Namun bila mana terjadi, ya itu tuntunan-tuntunan agama kita seperti itu. Ya. Nah, kalau itu tadi dari pihak kaum lelaki, ya, dianjurkan anjuran-anjuran itu, begitu pula pihak istri, ya. Istri juga harus memperlakukan suami dengan baik. Di antaranya adalah bentuk ketaatan istri. Ketaatan istri ini sangat urgen, ya. Ketaatan istri ini menjadi penunggak kehidupan berumah tangga. Ya, kalau istri tidak taat kepada suami, ya sudah bakal kacau rumah tangga, nggak akan bahagia, jelas. Makanya dalam banyak dalil syariat ya disebutkan bab ini, ya disebutkan bab ini banyak. Di antaranya bahkan sampai Nabi katakan, ya lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Bayangkan, sampai seperti itu. Ada yang lebih daripada itu. Ini sudah luar biasa. Ya, ya mungkin kalau di zaman-zaman dulu barangkali ya, kalau cerita-cerita atau apalah dulu. Ya, seorang istri betul-betul tunduk sekali kepada suami. Nah, Islam menyuruh untuk taat, namun enggak berlebihan sampai menuhankan seperti itu, tidak. Namun bab ketaatan ini sesuatu yang sangat penting. Ya, sesuatu yang menjadi tonggak kehidupan berumah tangga. Makanya kalau istri taat kepada suami, ya. Nabi katakan, idza shallatil mar'atu khamsah. Kalau wanita sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, lalu taat kepada suaminya, qila laha udkhulil jannah, kan dikatakan kepada si istri itu nanti ya di akhirat, udkhulil jannah, silakan kamu masuk ke surga, min ayyi abwabiha syi'ti, dari pintu mana? Dari pintu-pintu surga yang kamu maukan. Jadi sudah luar biasa, ya kan? Milih. Milih mau pintu mana dari pintu-pintu surga. Asal tadi taat kepada Allah, sholatnya, puasanya, dan taat kepada suami. Nah, suatu saat Nabi melihat seorang wanita, Nabi berkata kepadanya, ya, adzatu ba'lin anti, kamu ini wanita punya suami apa tidak? Dia mengatakan, iya. Bagaimana kamu terhadap suamimu? Dia katakan, saya berusaha untuk membantu dia, ya. Ya, semampunya intinya, ya. Semampu membantu, membantu suami. Kewajibannya terhadap suami. Lalu Nabi menasihati, "Ungzuri aina anti minhu. Fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah oleh kamu wahai fulana, suami itu ya, surgamu atau nerakamu. Ya. Lihat bagaimana kamu terhadap dia. Itu suamimu, surgamu atau nerakamu. Ya. Makanya di sini ketaatan kepada suami itu sangat penting. Dan bagi kita-kita semua yang sudah jadi suami, ya, ketika suatu saat istri nggak mau taat, ya gimana coba, ya kan? Mesti membuat apa? Membuat suami jengkel, ya. Nah, kalau itu berlanjut, ya sudah, banyak hal yang tidak baik terjadi di rumah tangga. Nah, makanya salah satu sifat si orang istri yang baik, ya, apa, wadud. Nabi kan mengatakan tazawwaju al-walud al-wadud, ya kan, nikahi wanita yang subur dan wadud. Wadud itu apa? Wadud itu cinta kepada suami dan pinter meraih cintanya suami. Bagaimana berbuat sesuatu yang membuat suami itu senang, begitu. Nah, itu wadud. Bukan membuat sesuatu yang suami bikin suami marah, ya kan? Misalnya, ya bagaimana suami itu senang, ya rajin bersih-bersih rumah, misalnya kan, oh bagus, suami senang masakan ini buatkan, ya kan? Itu termasuk salah satu, jangan dianggap sepele walaupun tempe goreng kan misalnya kan. Tahu suami senang itu. Dilakukan biar suami senang sama dia. Ya. Dan seterusnya. Ini salah satu dari mana? Dari makna wadud. Ya, mencintai suami, dia berbuat sesuatu yang membuat suami itu cinta kepada dia. Nah, tapi tentunya pada batas yang tidak bertentangan dengan syariat. Mungkin kalau orang yang umum ya, gak belajar agama, salah paham terhadap mana ini, akhirnya bisa berbuat sesuatu yang haram, yang penting suami senang. Nah, ini gak boleh. Ya, gak benar yang seperti itu. Tapi berbuat sesuatu yang baik, benar, tidak bertentangan dengan syariat, yang membuat suaminya senang. Ya. Seperti yang Nabi juga katakan dalam hadis yang lain, ya kan? Tentang wanita-wanita yang salihah, yang baik, ya. Alladhi atau apa? Naam. Idza nadhara ilaiha sarrathu. Ya. Kalau dipandang oleh suami, dia membuat suami itu bahagia, menyenangkan. Nah, kalau masing-masing dari suami istri seperti yang diajarkan Islam, ya. Suami seperti tadi yang sudah disebutkan di awal, istri seperti ini, ya kan? Maka kehidupan rumah tangga itu akan betul-betul menyenangkan. Akan betul-betul membuat tentram. Itu yang apa akan terwujud, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya litaskuna ilaiha, itu ya kalau begitu. Nah, kalau enggak begitu bagaimana litaskuna ilaiha, supaya kamu tentram. Bahkan bisa jadi malah panas, ya kan? Rumah baru sebentar pengen keluar lagi dari rumah. Kenapa? Karena enggak begitu. Ya, saling menyinggung, saling apa? Ya tidak akur lah intinya. Ya mana bisa tentram rumah tangga? Mana litas kunailahnya nggak bakal terwujud seperti itu. Nah, tapi kalau semuanya sesuai dengan tuntunan agama, maka baru akan terwujud. Ya, baru akan terwujud rasa ketenangan dan ketentraman itu. Ya. Nah itu tadi pokok-pokok. Atau ada satu lagi, sebagian lagi yang terkait dengan istri ya. Di dalam hadis yang lain atau masih sambungan hadis yang tadi. Apa kata Nabi SAW? Wa idza ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi. Ya, ini salah satu sifat istri juga yang baik. Kalau suami pergi, sedang pergi ke suatu tempat ya, tidak di rumah, istri menjaga. Menjaga apa? Hafizathu fi nafsiha. Menjaga dirinya dan menjaga harta suami. Jadi ketika suami pergi, dia tetap jaga diri. Tidak ketika suami pergi, kesempatan. Nah, suami gak ada ini, kesempatan WA-WA-an sama ya yang dulu pernah kenal. Nah, ini bahaya ya. Zaman sekarang yang luar biasa ini, alat-alat teknologi informasi ini membuat seperti itu. Nanti ada grup alumni, ada grup reuni, grup komunitas ini dan itu, lawan jenis ya kan. Wah, suami enggak ada, mumpung bebas dia mau WA-WA-an. Nah, kesempatan. Ini wanita yang tidak baik. Wanita yang baik itu tadi Nabi katakan kalau suami pergi hafizathu fi nafsiha. Dia jaga dirinya untuk suaminya. Ya. Dia punya suaminya, bukan punya orang lain. Ya. Sehingga termasuk bab komunikasi-komunikasi ini yang bisa merusak hubungan rumah tangga harus dijauhi. Ya, ini bab menjaga dirinya. Apalagi sampai na'udzubillah, malah kesempatan, ya kamu kesini mumpung suami saya nggak ada, waduh, naudzubillah, ya kan? Atau kamu jemput saya mumpung suami saya nggak ada, waduh, naudzubillah. Dan itu kan banyak terjadi juga yang seperti itu. Kemudian menjaga harta suami, ya, menjaga harta suami, ya, menjaga harta suami. Ketika suami pergi, dia jaga harta suaminya. Termasuk juga dalam arti yang lain, tidak memasukkan ke rumah orang yang suami tidak suka. Ya, kalau ada orang yang tidak disukai suami, jangan malah dipersilakan masuk ke rumahnya. Nah, ini bagian daripada muamalah yang baik dalam berumah tangga. Ya, insyaallah dengan itu rumah tangga akan berjalan dengan baik. Nah, ini bab isyratun nisa, ya. Jadi yang saya sampaikan ini belum masuk ke hadis yang disampaikan oleh penulis, karena tadi yang disampaikan sudah langsung ke ta'addud. Jadi mungkin pertemuannya akan datang saja, ya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Allahumma a'lam bishawab.